Para pemirsa, ibu bapak, saudara dan saudari, ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah menguraikan kepada kita dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ijma', fitrah dan akal yang sehat yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala bersifat tinggi. Tinggi dengan sifat-sifatnya dan tinggi dengan zatnya. Dan bahwa Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arasyah. Dan istiwanya Allah Jalla wa'ala yang bermakna meninggi, mengatas dan menetap itu sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala yang maha besar lagi maha kaya, sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai zat yang maha kaya lagi maha besar, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia. Karena kapan kita memperbagaimanakan hakikat sifat Allah, maka kita akan terjerumus kepada penyerupaan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Dan tidak boleh pula diserupakan dengan sifat makhluk. Kalau makhluk dikatakan bersemayam di atas suatu tempat, itu karena ia membutuhkannya atau tempat tersebut akan meliputinya. Tidak demikian dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah, itu kita imani sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa Ala, sebagaimana sesuai dengan keagungannya, dan tidak kita takwil. Walaupun makhluk juga memiliki sifat mendengar dan melihat, karena keyakinan kita bahwa sifat mendengarnya Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak menyerupai sifat mendengarnya makhluk yang penuh kekurangan. Maka demikian pula sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya, seperti sifat tinggi dan istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arasy sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Maka berikut ini beberapa faedah, dan sebelumnya ada beberapa cerita dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah beliau menguraikan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma', akal yang sehat dan fitrah yang selamat yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa Ala bersifat tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya. Berikut ini kata beliau, "Wa li hadha lama kana Abu Al-Ali Al-Juwayni عفى الله عنا وعنه يقرر أن الله لم يستوي على العرش فأنكر استواء الله على العرش لأنه من الأشعرية ولكنه إن شاء الله رجع." Oleh karenanya, ketika Abu Mu'ali Al-Juwayni, semoga Allah memaafkan kita dan beliau, beliau menjelaskan bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsh, karena ia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas arsh, karena beliau berakidah asy'ari, walakinahu insyaallah raja, tetapi insyaallah beliau telah rujuk dari akidah yang keliru tersebut. Nah, ketika beliau Abu Mu'ali Al-Juwayni, semoga Allah memaafkan kita dan beliau, dikatakan oleh seorang murid yang bernama Abu Ja'far Al-Hamadzani. Abu Ja'far Al-Hamadzani mengatakan, "Ya ustaz," wahai ustaz, ini menunjukkan bahwa panggilan guru, memanggil guru dengan sebutan ustaz, sesuatu yang sudah berjalan di kalangan ulama ya, dari zaman dahulu. "Da'na min dzikri al-'arsy wal istiwa 'ala al-'arsy." Baiklah ya, kita keluar dari pembahasan arsy dan istiwanya Allah di atas arsy secara dalil. Ya, karena memang Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni menta'wil sifat istiwanya Allah di atas arsy. Beliau tidak menetapkan istiwanya Allah sebagai sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki. Maka muridnya Abu Ja'far Al-Hamadzani menyatakan, "Ma taqulu fi hadhihi al-fitrah?" Apa yang engkau katakan tentang fitrah manusia? Yang mengatakan, "Ma qala 'arifun qat ya Allah illa wajada min qalbi daruratan bi talab al-'ulu." 'Arif ya'ni 'abid. Bukankah tidak ada satupun orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika dia memanggil ya Allah kecuali pasti hatinya menuju ketinggian, kepada ketinggian. Semua orang ketika berdoa, ketika memanggil ya Allah, pasti hatinya tertuju ke langit, tertuju ke atas. Bukankah demikian ya Syekh? Tanya Abu Ja'far Al-Hamadani kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni yang mengingkari sifat tinggi dan istiwa-Nya Allah Jalla wa'ala di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi di atas langit. Faja'ala yadhribu 'ala ra'sihi, maka Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni yang mendapatkan pertanyaan tersebut dari muridnya Abu Ja'far Al-Hamadani mulai memukul-mukul kepalanya sembari berkata, hayyarani Al-Hamadani, hayyarani Al-Hamadani, sungguh Al-Hamadani telah membuatku bingung, sungguh Abu Ja'far Al-Hamadani telah membuatku bingung dengan pertanyaannya tersebut. Maksudnya, laisa 'indi jawabun 'ala hadha, aku tidak mampu menjawab pertanyaan dia ini, kata Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni. Karena memang setiap orang ketika memanggil ya Allah, ya, hatinya pasti tertuju ke atas. Walaupun ia mengingkari sifat tingginya Allah Jalla wa'ala, pasti hatinya tertuju ke atas, ke langit, ke atas langit. Tatkala dia memanggil Allah Jalla wa'ala. Diskusi Abu Ja'far Al-Hamadani dengan Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni di atas disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, salah satu dari ulama Syafi'i, dalam kitabnya Siyar al-A'lam An-Nubala. Juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, gurunya Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Subhanallah ya. Terbungkam dan terdiam Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah ta'ala, afa'allahu anna wa'an. Tatkala muridnya Abu Ja'far Al-Hamadani yang menetapkan sifat istiwa-Nya Allah Jalla wa'ala di atas arsy sebagai sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki. Bukankah setiap orang ketika memanggil Allah Jalla wa'ala hatinya itu tertuju ke atas langit? Ke atas? Maka Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni pun mengatakan, hayyarani Al-Hamadani, al-hayyarani Al-Hamadani. Dia telah membingungku. Dan dia telah membingungku. Artinya beliau tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Ini diskusi antara Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni dan muridnya Abu Ja'far Al-Hamadani yang memberikan kesimpulan kepada kita bahwa tidak ada yang mampu mengingkari bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat tinggi. Allah berada di atas seluruh makhluknya dengan zatnya dan sifat-sifatnya. Walaupun mereka mengingkari sifat istiwa-Nya Allah di atas arsy, tetapi secara fitrah mereka tidak mampu mengingkari ketinggian Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluk. Dan makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy. Allah di atas seluruh makhluknya. Dan Allah maha besar lagi maha kaya. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini juga menceritakan sebuah cerita yang bagus untuk kita perhatikan sebagai penuntut ilmu agama terkait hal ini juga. Kata beliau, wa fi marrati min al-marrat kunna yawm al-'id fi Mina faja'ana ta'ifatu min al-ikhwan wa la uhibbu an adhkura nisbatahum wa ja'u wa hum talabatu 'ilm. Pernah suatu ketika kami di Mina pada hari Idul Adha. Kita tahu bahwa di tanggal 10, 11, 12 dan 9 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah kita berada di Mina Mabit di Ayyamut Tasyriq. Kami didatangi oleh sebagian penuntut ilmu agama dan aku tidak ingin menyebutkan daerah mereka. Wa kuntu la a'rifu lughatahum. Ini adab dari Syekh ya. Aku tidak paham bahasa mereka. Menunjukkan mereka bukan orang Arab. Aku tidak memahami bahasa mereka. Faja'ani ba'd al-ikhwah min as-su'udiyyin wa qala inna al-ikhwah hadaru wa uhibbu an tatakallam fi shay' min al-'aqidah la siyama fi al-'ulu. Dan aku didatangi oleh beberapa saudara kita Saudi. Mereka mengatakan mereka ini telah hadir dan aku berharap ya Syekh engkau membahas sedikit permasalahan akidah dan terkhusus terkait sifat tingginya Allah Jalla wa Ala di depan mereka ini, para penuntut ilmu agama yang bukan Arab. Kata Syekh, khairan insyaallah, khair insyaallah kan kita bahas. فحضرنا وتكلمنا بأشياء ليس من العقيدة تأنيسا لهم وتأليفا لهم. Maka aku pun mulai berceramah, menyampaikan hal-hal yang bukan akidah di awal ceramah untuk mengambil hati mereka. لِأَنَّكَ لَوْ بَشَرْتُمْ بِلْكَنَا فِي الْعَقِيدَةِ لَنَفَرُ. Karena kalau engkau langsung membahas pembahasan akidah di depan mereka, maka mereka akan lari. Karena kondisi mereka yang masih seperti itu saat itu di depan syekh. Ini salah satu fikih dari syekh untuk kita para penuntut ilmu agama dalam berdakwah. Namun ini bukan kaedah umum yang bertentangan dengan landasan dakwah para nabi dan para rasul yang menjadikan pembahasan tauhid dan akidah sebagai pemula dakwah mereka. Namun dalam beberapa sikon waqalu, karena kalau saya kata syekh langsung membahas masalah akidah saat itu di depan mereka, mungkin mereka akan lari dan berkata, ah, ini datang ingin meluruskan akidah kita nih. Maka kata syekh, fakallamnahum bima tayassar. Aku pun menyampaikan muhadarah, ceramah dengan beberapa pembahasan. Thumma intaqalna ila dzikril ulu. Setelah itu, mulailah saya membahas tentang sifat ulu. Sifat tinggi Allah Jalla wa'ala. Dengan zan dan sifat-sifatnya. وَبَدَأْتُ أَقُولُ لَهُمْ مِثْلَ مَا قُلْتُ لَكُمْ. Aku pun menyampaikan kepada mereka sebagaimana apa yang telah aku sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ijma', ya, akal yang sehat setar fitrah yang selamat yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala berada di atas seluruh makhluknya dengan zat dan sifat-sifatnya sebagai Al-Khaliq yang maha kaya lagi maha besar. فبدأوا يتراطنون وبعض وقف. Maka mulailah aku melihat ekspresi yang berubah, yang berbeda dari mereka. Bahkan sebagian mereka telah berdiri. Yeah. Yang tadinya duduk, sebagian mereka sudah mulai berdiri, kata syekh. Dan raut wajah mereka sudah mulai berubah. فقلت في نفسي. Aku pun berkata di dalam hatiku, هل وقفوا إجلالا وعظاما لهذا المعنى أم يريدون أن يقتلوني. Mereka berdiri karena memuliakan pembahasan ini, ataukah mereka berdiri karena ingin membunuhku? Kata syekh. Fala adri, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan saat itu. Al muhim, qamu yataratanun jiddan. Yang jelas mereka berdiri dalam majlis tersebut. Wa yaruddu ba'dhum ala ba'd. Dan mereka saling membantah di antara mereka. Aku pun menghentikan pembahasan tersebut beberapa saat. Akhsha minal fitan, khawatir akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan di antara mereka. Wahadda'tuhum, dan aku pun menenangkan mereka. Kemudian aku berkata, al maqsud al wusul ila al haqqi wa hakadha. Tujuan kita adalah mencari kebenaran adalah ini. Faqultu lahum, kemudian di antara hal yang aku sampaikan kepada mereka adalah, bil amsi kuntum bi Arafah tad'un Allah azza wa jalla fa kayfa tarfa'una aydiyakum inda du'a. Aku tanyakan kepada mereka, kemarin di tanggal 9 Zulhijjah tentunya. Kemarin bukankah ketika di Arafah kalian berdoa kepada Allah Jalla wa Ala? Maka ke arah mana kalian mengangkat tangan kalian ketika berdoa di Arafah kemarin? Tanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kepada mereka. Mereka menjawab, naqulu hakadha bi raf'i aydihim ila sama. Kami mengangkat tangan kami ke arah langit ketika berdoa kemarin di Arafah. Menjawab, mendengar jawaban mereka yang sesuai dengan fitrah tersebut, maka Syekh kembali berkata kepada mereka, tuwajjihuna al-khitab liman? Kepada siapa kalian berdoa dan mengarahkan kedua tangan kalian tersebut ke arah langit? Qalu, mereka menjawab, lillah. Tentu adalah Allah yang kami tuju, yang kami maksud dengan doa dan mengangkat kedua tangan kami tersebut. Kemudian aku pun kembali berkata kepada mereka, kepada Allah, tuwajihun al-khitab ila man laysallahu fi. Kenapa kalian mengangkat kedua tangan kalian ke arah langit, ke atas, sedangkan Allah tidak di atas? Tanya syekh kepada mereka. Maka mereka mulai bingung dan mengatakan, li'anna sama qiblatud da'i. Oh, kalau itu pertanyaannya, kami mengangkat kedua tangan kami ke arah langit, ke atas ketika berdoa, karena langit adalah kiblat ya doa. Bukan karena Allah berada di atas langit. Jawab mereka. Masya Allah. Ya. Maka kata Syekh, aku katakan kepada mereka, إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ قِبْلَةَ الدَّاعِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِجَمِعِ بَدَدِهِ. Kalau memang langit itu adalah kiblat orang yang berdoa, semestinya tidak hanya dengan kedua tangannya dia menghadap ke kiblat, ke arah langit. Mestinya dia menghadap ke arah langit dengan seluruh anggota tubuhnya. Tidak hanya dengan dua tangannya. Mestinya kalian ketika berdoa tidur terlentang ke arah langit. Agar seluruh anggota tubuh kalian menghadap ke langit yang kalian anggap sebagai kiblatnya doa. Nah. Karena itu adalah kaidah yang tidak benar. Secara dalil Al-Quran, hadis, ucapan para salaf atau ijma' tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa langit adalah kiblatnya doa. Ini yang pertama. Yang kedua, secara logika, fitrah, akal saya juga tidak menunjukkan demikian. Buktinya, ya, seseorang ketika berdoa hanya mengangkat kedua tangannya ke arah langit, tidak dengan seluruh anggota tubuhnya. Seandainya langit adalah kiblatnya doa, semestinya seorang itu berdoa tidur terlentang. Nah, tidur terlentang. Baik. Tetapi kata Syekh, lakin man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Tetapi kalau Allah Jalla wa'ala belum memberikan cahayanya kepada seseorang, maka sungguh orang tersebut tidak memiliki cahaya. Walau turika ha'ula'i wa fitratuhum ma dhallu ala sawa'i sabil fi mas'alati al-'ulu abadan. Seandainya mereka masih di atas fitrah mereka, belum meninggalkan fitrah mereka yang selamat, tentu mereka tidak akan sesat dari jalan yang lurus dalam hal sifat Allah Jalla wa'ala, sifat tinggi Allah Jalla wa'ala. Pasti mereka akan mengimaninya. Tetapi masalahnya sebagian orang ya, telah meninggalkan fitrahnya yang sehat karena syubhat filsafat atau ahlul bid'ah yang mengingkari sifat tinggi Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya yang diantaranya adalah arsh dengan zat dan sifat-sifatnya. Allahul musta'an. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengkisahkan kepada kita kisah di atas untuk menerangkan kepada kita bahwa mereka yang mengingkari keberadaan Allah Jalla wa'ala di atas langit atau di atas seluruh makhluknya yang diantaranya adalah arsh, walaupun mereka mengingkarinya dengan lisan mereka dan berdalil dengan berbagai dalil, tetap fitrah mereka ya, membenarkan. Fitrah mereka meyakini. Mereka tidak mampu mengingkari fitrah mereka yang masih sehat. Bahwa Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya. Di antaranya adalah arsy-Nya. Naam. Sehingga setiap kali mereka berdoa, mereka mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Allahu Akbar. Naam. Sebagian mereka mendatangkan beberapa syubhat untuk membenarkan pengingkaran mereka terhadap istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arsy dan ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Di antara mereka menyatakan, innakum idha qarrattum dhalik faqad khalaftumul Qur'an. Kalau anda mengimani, mengatakan bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, dan di antaranya adalah di atas seluruh, di atas arsy-Nya, maka sungguh anda telah menyelisih Al-Quran, kata mereka. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat ke-16. A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman? Beriman kepada yang di langit akan menggoncangkan, menenggelamkan bumi terhadap kalian? Dan juga Allah berfirman dalam Al-Mulk ayat 17, am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasida, apakah kalian beriman kepada yang di langit? Juga Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, dan ia di langit sebagai sesembahan yang diibadahi dan di bumi juga sebagai sesembahan yang diibadahinya. Juga firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-An'am ayat ketiga. Allah berfirman, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. Dan Allah di langit dan di bumi. Kata mereka, ini empat ayat yang menunjukkan Allah tidak di atas langit, Tetapi dalam empat ayat Allah justru dikatakan, Allah katakan tentang diri di langit, sebagian yang lain di bumi. Tidak Allah katakan di atas langit. Maka kalau Anda mengatakan Allah di atas langit, berarti Anda telah menyelisih empat ayat Al-Quranul Karim ini. Subhanallah. Ini syubhat ya. Syubhat yang seperti ini menunjukkan benarnya ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan bahwa di antara sebab menyimpangnya manusia dari pemahaman yang benar dalam hal akidah itu dikarenakan ketidakpahaman mereka terhadap bahasa Al-Quran, terhadap bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya dengan pemahaman yang benar. Seandainya mereka memahami makna fi dalam bahasa Arab dan makna kata sama dalam bahasa Arab, tentunya syubhat yang seperti ini tidak akan mereka utarakan dengan anggapan itu adalah dalil yang benar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa kalimat firman Allah fis sama, fi di sini bermakna ala. Fi di sini bermakna ala. Dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab, seperti firman ma'ruf dalam bahasa Arab. Terkadang fi disebutkan dengan makna ala, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 11, qul siru fil ardh. Katakanlah, berjalanlah kalian fil ardh. Ya ini alal ardh, di atas permukaan bumi. Tidak mungkin seorang berjalan ke dalam bumi fi. Ya. Contohnya juga orang Arab, firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Taha ayat 71. Ketika Fir'aun mengancam tukang-tukang sihirnya yang telah beriman kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, Fir'aun mengatakan kepada mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Dan sungguh aku akan mensalib kalian fi pelepah-pelepah kurma. Apa makna fi di sini? Tidak mungkin orang bisa dimasukkan ke dalam pelepah kurma. Maknanya apa? Fi alaiha, di atas pelepah-pelepah kurma. Maka makna a'amintum man fis sama, a'amintum man ala sama. Selesai. Man ala sama, yang di atas langit, fis sama ala sama. A'amintum man fis sama, a'amintum man ala sama. Maka orang Arab biasa terkadang menggunakan kata fi dengan makna ala. Yang kedua, seandainya fi di situ ala babiha, dengan maknanya yang utama yaitu adzarfiyah, di dalam, di ya, menunjukkan tempat, maka as-sama di dalam empat ayat di atas dimaknakan dengan makna al-ulu, karena hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab juga adalah terkadang mereka menyebutkan kata sama dengan makna al-ulu, tinggi ya. Ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Oleh karena yang mereka menamakan dinding rumah sebagai dengan nama sama. Ya, dengan sama. Ya, sesuatu yang di atas mereka juga namakan sama. Dan ini ada dalam bahasa Al-Quranul Karim. Ya, Allah namakan sesuatu yang tinggi dengan nama sama. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Ia telah menurunkan air dari sama, maka mengalirlah lembah-lembah dengan kadarnya. Yang namanya hujan, turunnya dari sahab, awan. Di sini Allah namakan awan dengan sama, langit. Kenapa? Karena awan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang dia di atas. Dan awan berada antara langit dan bumi. Ini hal yang dimaklumi dalam akidah kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164, was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh, dan awan-awan yang telah Allah tundukkan, yang telah Allah atur, yang berada di antara langit dan bumi. Al-hasil bahwa penggunaan kata sama dengan makna tinggi yang di atas, ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Al-Qur'an dan di dalam bahasa Arab. Maka seandainya fi di situ tetap diartikan dengan makna fi di, maka maknanya a'amintum man fis sama ay fil ulu. Apakah kalian beriman dengan zat fil ulu yang berada di ketinggian? Maka empat ayat di atas tetap menunjukkan Allah Jalla wa'ala bersifat tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala ya, tidak bersifat tinggi. sama sekali empat ayat di atas tidak meniadakan sifat tinggi Allah Jalla wa'ala. Naam. Demikian juga firman Allah Jalla wa'ala yang mereka sebutkan, wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit sebagai sembahan yang diibadahi, dan di bumi juga sebagai sesembahan yang diibadahi. Kata mereka di sini dikatakan di langit dan di bumi, tidak dikatakan di atas langit atau di atas bumi. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu disembah di langit dan di bumi. Ayat ini bukan sedang menjelaskan Allah berada di langit dan berada di bumi. Dan ini sangatlah jelas. Sebagaimana seseorang tidak mungkin dikatakan dalam waktu yang sama di dua tempat. Ya. Jelas ya? Dengan keberadaannya. Tetapi makna wahuwa alladhi fissamai ilahun, dia di langit sebagai sesembahan yang diibadahi dan di bumi sebagai sesembahan yang diibadahi. Seperti kita mengatakan walillahil matsalul a'la, si fulan pemimpin di Mekah dan pemimpin di Madinah. Artinya dia di Madinah sebagai pemimpin dan di Mekah pun bukan juga sebagai pemimpin, bukan bermakna dia sedang berada di dua tempat di waktu yang sama. Demikian Allah lah firman Allah Jalla wa'ala di atas. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Dia adalah sesembahan yang diibadahi di langit oleh para malaikat dan makhluk yang lainnya. Dan di bumi juga sebagai sesembahan yang diibadahi. Maka ayat ini sama sekali tidak meniadakan sifat tinggi Allah Jalla wa'ala. Adapun ayat berikutnya yang mereka sebutkan, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ketiga, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dialah Allah yang ada di langit-langit dan di bumi, mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian dan apa yang kalian jelaskan, tampakkan. Kata mereka, lagi-lagi dalam ayat ini Allah katakan di langit dan di bumi, bukan di atas langit atau atas bumi. Maka Syekh kembali luruskan bahwa ayat ini sama sekali tidak meniadakan sifat tinggi Allah Jalla wa'ala. Karena dalam ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, wahuwallah, ya, dialah Allah yang diibadahi di langit dan di bumi. Ya, diibadahi di langit dan di bumi. Artinya Allah sedang menerangkan dirinya diibadahi di langit dan diibadahi juga di bumi. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah tidak di atas langit. Jelas ya? Naam. Barakallahu fiik. Makna yang kedua, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang kalian sembunyikan di langit dan apa yang kalian sembunyikan di bumi. Demikian juga Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan di bumi. Nah, ini makna daripada ayat di atas. Maka sama sekali empat ayat yang mereka sebutkan tersebut tidak meniadakan sifat tingginya Allah Jalla wa'ala. Ini jawaban dari Syekh. Saya tambahkan jawaban yang lainnya. Yang pertama, bahwa ayat-ayat yang menerangkan sifat tingginya Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya dan di atas arasy-Nya, itu adalah ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam. Yang nas. Yang maknanya nas tersurat. Ya, bukan tersirat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa apabila mutaaddi dengan 'ala dalam bahasa Arab tidak dikenal kecuali dengan makna 'ala wartafa'a. Meninggi, mengatas, wastaqar dan menetap. Ini ayat yang muhkam. Hadis-hadis dalam hal itu juga muhkam. Maka tidak boleh seseorang menolak ayat-ayat yang muhkam karena ayat-ayat yang mutasyabihat, dengan tanda kutip tentunya. Karena pada sejatinya tidak ada ayat yang tersamarkan, namun menjadi samar karena bagi sebagian orang karena kejahilan. Nah, yang kedua, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat istiwa-Nya Allah di atas arsy-Nya dan ketinggiannya di atas seluruh makhluk-Nya dan Ia Maha Besar lagi Maha Kaya, itu juga hadis-hadis yang muhkam. Yang ketiga, ijma' juga telah dinukilkan oleh Asy-Syaikh. Maka seluruh ayat yang mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ya, kesimpulan lainnya bahwa apa yang Syekh jelaskan di atas, bahwa empat ayat di atas sama sekali tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Jelas? Baik. Dengan ini maka seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim saling menjelaskan antara satu sama yang lainnya, tidak saling kontradiktif. Nah, maka ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat tingginya Allah Jalla wa'ala dengan zatnya dan sifat-sifatnya di atas seluruh makhluknya dan di atas arsy-Nya sangatlah jelas dan gamblang. Nah, kemudian Syekh mengatakan, وَقَدْ خَالَفَ فِيهَا فِي الْعُلُوِ الذَّاتِ لِلَّهِ تَعَالَى طَائِفَةً. Ada dua kelompok yang menyimpang dari akidah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'un tabi'in, ijma'nya ulama' salaf tentang sifat tingginya Allah Jalla wa'ala dengan zatnya. Adapun meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala maha tinggi dengan sifat-sifatnya, maka semua mereka mengimaninya. Ya, semua mereka mengimaninya. Nah, ada dua kelompok yang mengingkari dan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama as-salaf bahwa Allah Jalla wa'ala bersifat tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya di atas arsy dan seluruh makhluknya sebagai Allah yang maha kaya lagi maha besar. Kelompok pertama adalah mereka yang menyatakan innahu fi kulli makanin bi dzati. Allah itu berada di seluruh tempat dengan zatnya. Wal'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari akidah ini. Ini akidah yang menyimpang. Maka dengan akidah mereka ini berarti Allah di pasar, Allah juga di masjid, Allah juga di darat, Allah juga di laut, ya, dan di tempat-tempat yang kotor. Ya. Dan di tempat-tempat yang kotor. Dan kelaziman dari ucapan mereka ini sangatlah berbahaya. Di antaranya berarti Allah terbilang-bilang. Ya. Allah terbagi-bagi sehingga ada di sebagian tempat dan di waktu yang sama juga ada di tempat yang lain. Ayadan billah. Ini kelaziman yang sangat batil dari ucapan di atas. Dan kelaziman yang lainnya berarti Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. Ini ucapan yang batil. Orang yang memiliki akal sehat dan fitrah yang selamat dalam mengagungkan Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin berkata demikian. Dan tidak akan mungkin menerima akidah ini. Sehingga kata Syekh, walihada. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala an hadhal qawli innahu akhbathu min qawlin nasara. Ucapan mereka ini yang mengatakan Allah berada di mana-mana dengan zatnya itu lebih buruk daripada ucapan kaum Nasara. Kenapa? Karena kaum Nasara hanya mengatakan Allah itu berada pada Isa alaihissalam. Mereka tidak mengatakan Allah berada di seluruh tempat. Mereka hanya mengatakan Allah berada pada Isa alaihissalam, hanya menyatu dengan Isa, tidak dengan selainnya. Sedangkan akidah yang menyimpang di atas, mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak hanya dengan wali-walinya, tetapi juga dengan selain mereka, bahkan juga dengan tempat-tempat yang buruk. Makanya kata Imam Ibn Qayyim, mereka al-ittihadiyah, al-hululiyah, lebih sesat daripada kaum Nasara dalam hal ini. Nah, Allah musta'an, ayadun billah. Kelompok kedua yang juga menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma'nya As-Salaf dalam menetapkan sifat tinggi Allah Jalla wa'ala dengan zat dan sifat-sifat yang di atas seluruh makhluk, di atas arasy-Nya, adalah mereka yang mengatakan la yajuzu an tasifallaha bi annahu fi ayyi makanin itlaqa. Anda tidak boleh mensifati Allah Jalla wa'ala di tempat manapun secara mutlak, kata mereka. Tidak boleh. maka tidak boleh anda katakan di atas, tidak boleh anda katakan di bawah, tidak boleh dikatakan di bumi, di langit, ya, tidak dikatakan di dalam alam, di luar alam, ya, tidak boleh dikatakan Allah di mana. Ya. Maka mereka ini sebenarnya menganggap Allah itu tidak ada. Buktinya tidak memiliki sifat. Ya. Tidak di atas, tidak di langit. Afwan, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Berarti tidak ada dong Allah itu. Hakikat ucapan mereka ini berarti Allah tidak ada, kata Syekh. Hatta qala ba'dhul ulama. Sampai-sampai sebagian ulama ketika membantah ucapan mereka ini mengatakan law qala laka qail, seandainya ada orang yang berkata kepadamu sifli al-adam, coba engkau mensifati kepadaku ketidakadaan sesuatu, coba kamu definisikan ketidakadaan kepadaku, maka ma wajadta ashmala wala ashadda ihatatan lil adam min hadzal wasf, maka sungguh tidak ada penjelasan tentang ketidakadaan sesuatu melebihi ucapan mereka ini. Ya. Sesuatu kalau dikatakan tidak ada di sana, tidak ada di sini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan tidak, semuanya tidak. Berarti apa sejatinya? Tidak ada. Ini akidah yang sangat menyimpang. Dan sebelumnya Syekh juga telah memberikan bantahan yang cukup ilmiah terhadap mereka yang mengingkari pertanyaan di manakah Allah. Pada pertanyaan tersebut telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih. Naam, barakallahu fik. Dan perlu diketahui, kalau ada yang bertanya, apakah Anda meyakini bahwa Allah itu bertempat? Maka kita menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, kita tanyakan balik, apa yang Anda maksud dengan tempat? Apabila yang Anda maksud dengan tempat, Allah itu butuh kepada tempat dan dikuasai oleh tempat, menyatu dengan makhluk, ya, maka kita katakan Allah Maha Suci dari ini semuanya. Ya, Allah Maha Suci dari ini semuanya. Tetapi jika Anda bermaksud Allah bertempat, bahwa Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya dan ia menetap di atas arsy-Nya, makhluknya yang paling besar, makhluknya yang paling tinggi, dan Allah Maha Besar, Maha Kaya, bukan karena Allah membutuhkannya dan Allah juga tidak diliputi oleh makhluknya. Maka ini benar. Kenapa benar? Karena Allah sendiri yang memberitakannya. Di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, di dalam banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma' dari para ulama sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama Islam sepanjang sejarah, dan ditunjuki oleh akal yang sehat serta fitrah yang selamat. Dan kewajiban kita dalam perkara ghaib adalah mengimani apa yang Allah Jalla wa'ala beritakan. Naam, barakallahu fikum. Seandainya ada yang berkata, kata Syekh, sungguh kalian telah ekstrim dalam hal ini, karena kalian menyatakan Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Kenapa kalian harus mengatakan demikian? Padahal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat tingginya Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang menyebutkan kata dengan zatnya. Kenapa kalian harus menggunakan kata dengan zatnya? Mestinya cukup saja kalian katakan Allah Maha Tinggi, selesai. Enggak perlu kalian menambah kata dengan zatnya. Ini terlalu ekstrim dalam beragama. Telah melampaui batas dan mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. Masyaallah. Eh? Jawabannya kata Syekh, innana lam natanatta', sungguh kita tidak ekstrim, tidak melampaui batas dalam hal ini. Ketika menyatakan Allah Maha Tinggi dengan zatnya, kita bermaksud untuk membantah ucapan yang sesat. Wa humul ladzina yaquluna inna Allah laisa 'aliyan bizatihi, untuk membantah mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak Maha Tinggi dengan zatnya. Mereka mengingkari ketinggian zatnya Allah Jalla wa'ala. Maka untuk menegaskan Allah itu Maha Tinggi dengan zatnya dan untuk membantah akidah yang mengingkari, kita mengatakan demikian. Mereka yang memaksa kita untuk menggunakan kata tersebut. Nah, walam nazid harfan wahidan, dan kita tidak menambahkan satu huruf pun seandainya mereka tidak mengingkarinya. Walakin madza na'mal fi daf'i hadzal 'udun 'ala syari'i 'ala al-khaliqi 'azza wa jall. Tapi karena mereka telah melampaui batas terhadap syariat dan terhadap khaliq dengan pengingkaran mereka terhadap ketinggian Allah Jalla wa Ala dengan zatnya, maka kita mengatakan bizatihi darurah, karena darurat. Oleh karenanya sebagian ulama salaf ketika menyampaikan firman Allah istawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa dengan di atas arsy-Nya, terpaksa menyatakan bizatihi, Allah beristiwa dengan zatnya, untuk membantah mereka yang mengingkari istiwanya Allah Jalla wa Ala, ketinggiannya Allah Jalla wa Ala dengan zatnya dan yang mentakwilnya. Walaupun sebagian ahli lain ada yang mengingkari, enggak perlu menambah kata bizatihi. Ya. Maka para ulama menjawab, ya, karena ada yang mengingkarinya, ada yang mentakwil istiwanya Allah di atas arsy itu dengan mana istaula atau makna yang lainnya. Maka ini mengharuskan kita mengatakan bizatihi untuk menghilangkan takwil tersebut. Demikian pula sifat nuzul, turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia, yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan datang dari sekian sahabat Nabi SAW. Ketika para ulama menyebutkan sifat nuzulnya Allah ke langit dunia yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir, mereka menambahkan kata bizatihi, dengan zatnya. Maka sebagian yang lain mengatakan ini berlebih-lebihan. Kenapa harus menambah kata bidzatihi? Sedangkan Nabi SAW tidak mengatakan turun dengan zatnya. Maka para ulama menjawab, kan Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia tanpa menambah kata dengan zatnya, karena li'annahu yukhatimu qauman yafhamuna anna al-fi'la idza udhifa ila al-fa'il fa huwa mudhafun ila dhatil fa'il. Karena mereka, karena Nabi SAW berbicara dengan kaum yang memahami bahasa Arab. Di mana dalam bahasa Arab, fi'il itu jika dinisbatkan kepada pelakunya, maka fi'il tersebut dia telah dinisbatkan kepada zat fa'ilnya. Ketika seorang mengatakan, Muhammad telah pergi, maka orang Arab memahami yang pergi adalah Muhammad dengan zatnya. Ya, bukan kabarnya yang pergi, bukan baunya, bukan bajunya, bukan perintahnya. Itu yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Ya. Walillahil matsalul a'la. Maka ketika Nabi SAW menyatakan Allah berbuat demikian, Allah turun ke langit dunia di dalam banyak hadisnya, maka itu dengan zatnya. Karena fi'il jika dinisbatkan kepada fa'ilnya, itu maknanya dinisbatkan kepada zat fa'il tersebut, bukan kepada selainnya. Naam. Maka kata Syekh, fasahabatu lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa Rabb kita turun ke langit dunia, fahimu anna Allah wallazi yanzil. Mereka paham bahwa yang turun adalah Allah, falam yahtaj ila an yaqul. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menegaskan bizatihi, dengan zatnya. Lakin lamma ja'ana qaumun yaquluna inna nuzulahu ma'nawiyyun wa laysa dhatiyan aw inna nuzulahu yata'allaqu bighairihi la bidzatihi uqdirna ila an naqul bidzatihi. Tetapi karena ada sebagian orang di masa kita sekarang, ketika disampaikan kepadanya sifat turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana yang Nabi SAW diberitakan di dalam banyak hadis yang sahih, mereka menyatakan itu nuzul ma'nawi, bukan zatnya Allah, tapi perintahnya Allah, berkahnya Allah adalah para malaikatnya dan sebagainya, bukan zatnya Allah. Sehingga kita terpaksa menegaskan Allah turun ke langit dunia dengan zatnya, untuk membantah ya takwil ucapan yang melampaui batas tersebut. Walaysa ta'annutan, bukan untuk mendahului Al-Quranul Kirim. Nah, demikian juga para ulama di masa as-salaf, di masa mihnah, ya, tatkala akidah Jahmiyah didukung oleh penguasa di masa itu yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka para ulama salaf ketika menyampaikan akidah kaum muslimin tentang Al-Quran, maka mereka menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Padahal dalam bahasa Al-Quran dan hadis, Al-Quran hanya disebutkan kalamullah. Tidak ada penyebutan ghairu makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Karena ketika dikatakan kalamullah bagi orang Arab dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, bahkan kaum musyrikin yang memahami bahasa Arab saat itu, mereka sudah memahami kalau sudah dikatakan kalamullah ya berarti bukan makhluk. Suara dan hurufnya dari Allah Jalla wa Ala. Kalau bukan, maka tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi tatkala ada sebagian mereka yang menyatakan kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, tetapi mereka maksud adalah kalam ya, yang nafsani, suara dan huruf yang bukan dari Allah, hanya maknanya saja, ya, adapun huruf dan suara yang bukan dari Allah, yang kelaziman dari ucapan itu berarti Al-Quran adalah makhluk, maka para ulama menambahkan kata ghairu makhluk, bukan makhluk, setelah mereka menyatakan Al-Quran kalamullah, untuk menegaskan bahwa Al-Quran yang merupakan kalamullah, benar-benar kalamullah, bukan makhluk. Jelas? Nah, wallahu ta'ala a'lam, bisawab, kesimpulan dari pelajaran hari ini, bahwa sifat tingginya Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya dan di atas arsy-Nya dengan zat dan sifat-sifatnya adalah sifat Allah Jalla wa'ala hakiki yang wajib kita imani sebagai sifatnya Allah Jalla wa'ala yang hakiki. Sebagai sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq yang maha kaya lagi maha besar, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil, karena dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut sangatlah banyak dari Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, ijma, ya, akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Kesimpulan yang kedua adalah jawaban terhadap beberapa syubhat yang diutarakan oleh sebagian orang yang mengingkari ketinggian Allah Jalla wa'ala dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu innallah. Baik, sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan yang telah masuk dari akhuna Adrianto. Barakallahu fik ya akhi Adrianto, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Apa hukum seorang membiasakan salat sunnah rawatib yang dilakukan ba'da salat wajib yang hanya dijeda dengan istighfar, kemudian salat sunnah dan berzikir setelah salat sunnah itu, Ustaz? Secara hukum, insyaAllah ta'ala tidak mengapa jika dia tidak bermaksud at-ta'abbud. At-ta'abbud dengan perbuatannya tersebut. Tetapi dia melakukan yang mungkin karena dia anggap, ya, kalau enggak dia lakukan langsung, dia enggak punya kesempatan lagi untuk salat sunnah. Karena dia harus langsung meninggalkan masjid, ya, masuk kantor kembali, masuk ke tempat kerjanya kembali. Sedangkan zikir itu mungkin bisa dia lakukan setelah salat sunnah. Nah, yang kedua, karena zikir setelah salat lima waktu hukumnya sunnah. Seandainya seorang meninggalkannya, maka tidak dikatakan dia berdosa. Akan tetapi, karena ini adalah perbuatan yang terus-menerus ia lakukan, khawatirnya ini menjadi tasyri'. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah Jalla wa Ala semampumu. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan adbaru salat, zikir setelah salat lima waktu itu setelah salat dan sebelum ba'diyah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Nah, pertanyaan berikutnya dari saudari, kata, atau ini saudara atau saudari, Jamayyah Hanif. Assalamualaikum Ustaz dan Alim. Saya ingin bertanya dua soalan. Adakah saudara-saudara se-Islam kita yang meninggal tanpa sempat berjumpa jalan sunnah? Bagaimanakah nasib mereka di akhirat nanti? Jawabannya Allahu a'lam. Ini yang pertama. Terkait individu manusia, kita tidak perlu menyebutkan diri kita, bagaimana keadaan dia di sisi Allah. Yang kedua, selama saudara kita itu meninggal di atas rukun-rukun Islam, ya, di atas rukun-rukun iman, maka kita berbaik sangka, semoga dia istiqamah. Kita berharap dia istiqamah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, narju alal muhsin wa nakhafu alal musi. Kita berharap orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah baik di sisi Allah, tetapi kita khawatir terhadap orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pula bagi orang yang baru hijrah, bagaimana mau